Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asraqal hadith kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wabad, kita sampai kepada bab yang terakhir di pertemuan kemarin. Kata mu'alif, itolatu hadzal qiyam, memanjangkan gerakan berdiri i'tidal. Wa wujub al-itminani fi, dan wajibnya untuk tumakninah, tenang dia di dalam i'tidal tersebut. Sekali lagi, bahwa tumakninah itu dia dipersyaratkan pada setiap gerakan sholat, sehingga kalau orang dia tidak tumakninah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah karena dia merupakan syarat. Nah, sudah sampai, sudah kemarin ya? Sudah? Sudah selesai? Belum? Hah? Baru mau masuk? Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Beliau menjadikan qiyam ini, yakni i'tidal ini, lamanya itu mendekati rukuknya sebagaimana yang sudah lewat. Bal kana yaqumu ahyanan, bahkan pernah suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri i'tidal, hatta yaqul al-qa'ilu, sampai ada seseorang yang mengatakan qad nasiya. Qad nasiya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan sesuatu. Min tuli ma yaqum, dikarenakan lamanya beliau di dalam i'tidal. Wa kana ya'muru bil itminani fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk tumakninah di dalam i'tidal tersebut. Faqala li al-musi'i salatahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada al-musi'i salatahu, yakni salah seorang yang kurang bagus di dalam dia mengerjakan salatnya, tsumma rfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma rfa' ra'saka, kemudian angkat kepalamu, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak lurus berdiri. Fayakhudhu kullu 'azmin ma'khadahu, fayakhudhu, sehingga seluruh tulang dia menempati tempatnya. Yakhudhu kullu 'azmin ma'khadah, setiap ruas tulang itu dia menempati tempatnya. Dan sudah lewat juga sepertinya bahwa yang azam yang dimaksud di situ azmul faqor, yakni kullu faqor. Azam yang dimaksud, tulang yang dimaksud itu faqor. Faqor itu adalah al-silsilah al-azmiyah al-zahriyah. Jadi sambung-sambungan gitu ya. Tulang-tulang yang ada di punggung. Jadi tulang punggung itu, tulang punggung yang dari apa namanya pangkal kepala sampai kemudian ke tulang ekor, itu namanya fakor. Jadi yang dimaksud di sini ya, ini sampai tulang-tulang kembali kepada tempatnya, itu adalah tulang punggung itu tadi. Wa fi riwayah, dan di dalam satu riwayat wa idza, jadi di situ nanti ada titik khilaf tentang istidlal lafaz ini, apakah digunakan untuk mengistidlal seseorang dia al-qabd atau al-irsal. Al-qabd yakni memegang begitu tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika itidal ataukah tidak. Kalau berpegangan dengan faqar, yakni riwayat bahwa yang dimaksud al-dhim itu adalah faqar, maka tidak ada hubungannya dengan al-qabd begitu. Kullu azmin ma'khudah. Faqar tulang punggung. Jadi bukan kembali seperti di qiyam ketika qiraah, bahwa tulang tangannya tadinya begini ketika qiraah sebelum rukuk, kemudian setelah rukuk kembali lagi begini. Itu yang dimaksud. Tapi kalau seperti Syekh Al-Albani mengatakan kullu faqar, dan juga di kuatkan oleh Syekh Rabi hafizallahu taala, kullu faqar itu tulang punggung. Jadi nanti pengistidlalan untuk qabd itu mungkin lebih tepatnya tidak dengan hadis ini. Tidak dengan hadis ini. Wa idza rafa'ta fa aqim sulbak. Dan kalau kamu sudah mengangkat kepalamu, fa aqim sulbaka, maka iqamah, yakni qawi, meluruskan sulbmu, tulang punggungmu. Tulang punggungnya bagian agak bawah ya, sulb. Warfa' ra'saka hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Dan angkat kepalamu sampai tulang-tulang itu kembali kepada ruas-ruasnya. Wa dzakara lahu atau wa dzukira lahu, dan juga disebutkan itu annahu la tatimmu shalatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalika, bahwa sesungguhnya tidak akan sempurna salat bagi seseorang sampai dia melakukan hal tersebut. Kalau dia tidak meluruskan, berarti dia tidak tumakninah ketika itidal. Ketika tidak tumakninah, maka tidak sempurna sholatnya. Bahkan kalau tidak tumakninah, tidak sah. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan la yanzurullahu azza wa jalla, Allah Azza wa Jal tidak akan melihat ila sholati abdin, kepada sholat seseorang la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, yang dia tidak meluruskan sulbnya, tulang punggungnya itu ya, antara ruku' dan sujudnya, antara ruku' dan sujud, berarti berdiri i'tidal, gitu. Berarti berdiri tidak. Ada pembahasan di dalam masalah tidak. Adapun yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, kalau antum lihat di ta'liq nomor 3 halaman 138 itu, yang madmunnya secara isinya beliau sampai mengatakan bid'ah, kan begitu. Bid'ahnya qabd. Bid'ahnya apa? Qabd, yakni bersedekap ketika itidal. Tapi antum juga perlu tahu bahwa mereka yang menyatakan masru'iyahnya itidal itu juga berdalil dengan keumuman beberapa lafadz hadis. Itu ya. Yang pertama misal dari Sahal bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyatakan kana an-nasu yu'marun an yadha'a, ya ini an yadha'a ar-rajulu yadahul yumna 'alal yusra, alal yusra fis shalah. Ah begini. Kata Sa'd bin Sa'ad bahwa manusia, berarti manusia yang dimaksud itu karena beliau seorang sahabi, bahwa para sahabat dulu itu diperintahkan untuk seseorang dia meletakkan tangan kanannya di atas atau di depan, ya Allah di sini di depan tangan kirinya di dalam sholat. Di dalam sholat. Ini yang pertama, berarti seluruh sholat berlaku hal tersebut. Adapun rukuk, dia keluar dari keumuman dengan dalil. Sujud, dia juga keluar keumuman dari keumuman ini dengan dalil khususnya. Itu. Adapun qiyam masih berlaku di sini. Itu pendalilan yang pertama. Pendalilan yang kedua itu dari hadis Anwa'il Ibn Hujr radhiyallahu anhu. Qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman, hari ini fi shalah qabada shimalahu biyaminihi. Ini pendalilan yang kedua dari hadis Al bin Hujr. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman, kalau beliau itu berdiri fi shalah, kalau dia berdiri di dalam sholat, sehingga di situ ada tambahan qabada shimalahu biyamini, yakni kelanjutan, ya bukan tambah, kelanjutannya. Nabi SAW itu kalau berdiri memegang, qabada itu kan memegang, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, kapan? Ketika berdiri. Sehingga yang namanya qiyam al-muhim di dalam sholat, dia dikatakan qiyam, dia dikatakan berdiri, maka dimasyru'kan, disyariatkan untuk bersedekap. Baik. Mafhum? Nah, dua dalil ini yang menjadi pendalilan mereka sepanjang yang kita tahu. Itu. Nah, lalu kenapa seperti Syaikh Al-Albani rahimahullah itu kemudian tidak berdalil dengan keumuman atau kemutlakan? Kalau yang pertama itu kan umum fi shalah, sifatnya umum. Adapun yang kedua ini dia mutlak, yakni al-qiyam. Pertama, kata Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang lafaz yang kedua ini, ya, lafaz yang kedua ini itu dia waqa'a fihi al-ikhtisar. Waqa'a fihi al-ikhtisar. Terjadi ikhtisar, yakni terjadi peringkasan lafaz hadis. Kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim itu ada tafsir secara rinci, ya. Ada tafsir secara rinci. Yang pertama, kata Alqamah bin Wa'il dari bapaknya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina daqala fi shalah, bahwa bapaknya Wa'il bin Hujr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya ketika, yakni bertakbir, mengangkat kedua tangan ketika salat. Kabbara, bertakbir, membaca takbir. Wa safa hammam hiyala udunaihi, hammam yakni salah satu perawinya mensifatkannya, mencontohkannya dengan hiyal, hiyal yakni sejajar dengan kedua telinganya. Tsummal tahafa bi tsaubihi, kemudian setelah itu beliau iltahafa bi tsaubihi, yakni membenarkan, iltahafa itu berselimut dengan kainnya, dengan baju beliau. Jadi ini juga dalil, satu faedah yang lain, boleh untuk kemudian membenarkan pakaian, ya. Ketika sudah takbir kemudian ternyata ada yang salah pakaiannya, itu kurang tepat, itu boleh dibenarkan, tapi dengan gerakan yang yasir, ya. Tidak mutataliyah, tidak beruntun. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian setelah takbiratul ihram tadi beliau meletakkan tangan kanannya di depan tangan kiri. Ini di dalam qiyam yang pertama. Falamma arada an yarka, ketika hendak rukuk, akhraja yadayhi minas thawb, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaian tadi. Summa rafa'ahuma, summa kabbara, kemudian mengangkat keduanya dan bertakbir. Faroka'a, kemudian rukuk. Kemudian rukuk. Nah, setelah ini kan yang ditunggu. Falamma qala sami'allahu liman hamidah, maka ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada, lah di situ. Ya. Wa'il bin Hujr itu tidak mentafsir. Ketika setelah selesai mengatakan rafa'a yadaihi, i'tidal, mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada, kemudian ketika sujud gitu. Kemudian ketika sujud, sajada baina kafaihi, beliau sujud di antara kedua kafnya. Sehingga dikatakan ya, karena kembalinya kepada satu rawi sahabat yang sama, bahwa lafaz yang di sini itu terjadi ikhtisor di dalam lafaz, dan itu banyak terjadi di dalam hadis. Adapun secara komplitnya seperti tadi, saya hanya menerangkan ya sisi pendalilan beliau. Komplitnya seperti tadi, peletakan tangan kanan di atas tangan kiri itu ketika qiraah, ketika qiyam berdiri qiraah sebelum rukuk. Ini yang menjadi pembahasan di sini. Baik, kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan beberapa lafad, diantaranya juga dinukilkan dari Masail putra beliau begitu, Abdullah kalau gak salah, Abdullah bin Ahmad atau Saleh, Abdullah sepertinya, bertanya ada seseorang yang dia sholat, apakah ketika itidal dia qobat ataukah dia irsal, dia bersedekap ataukah meluruskan kedua tangannya. Jawab Al-Imam Ahmad, arju alla yadhika dhalika insyaallah. Jadi arju, beberapa lafad ya, arju alla yadhika dhalika insyaallah itu. Aku harap hal tersebut tidak menjadi tadyik, ya, yakni tidak sempit perkaranya. Silakan kalau mau irsal, silakan kalau mau qobat. Nah, dari lafadz Imam Ahmad ini atau yang lainnya, arsalahuma insya, gitu. Wa qabadahuma insya, itu lafadz yang lainnya. Silakan dia irsal atau silakan dia bersyirikat. Sebagian ulama menyatakan, ya tidak tepat kalau dikatakan bid'ah. Tidak tepat kalau dikatakan bid'ah, karena Al-Imam Muhammad sendiri memberikan takhir, memberikan takhir, memberikan pilihan. Walaupun yang dari Asy-Syalbani rahimahullah, beliau mengatakan lafaz yang seperti ini dari fuqaha itu kita kenal, fima tarkuhu aryah min fi'lihi. Fima tarkuhu aryah min fi'lihi, yakni kalau meninggalkannya itu lebih dipilih, lebih rohah gitu ya, lebih longgar daripada mengerjakannya. Begitu. Baik. Pembahasan yang berikutnya, kenapa seperti Syekh Al-Albani tidak mengatakan qaiman di situ, qiyam itu mencakup setelah ruku'? Kenapa tidak mengatakan bahwa qiyam di situ mencakup setelah ruku? Bukan setelah ruku itu juga qiyam. Kan begitu. Setelah ruku juga qiyam. Nah, beliau berdalil bahwa qiyam yang dimaksud itu qiyam yang pertama. Nah, di dalam usul fikih itu kan ada nas yang sifatnya am. Ada mutlak. Ada am, ada mutlak. Kalau am berarti keumuman seluruhnya terkena. Kalau mutlak itu berarti satu persatu. Nah, mereka mengatakan bahwa qiyam di situ itu sifatnya mutlak. karena ada dua qiyam yang dibedakan secara hukum, yakni qiyam sebelum rukuk dan qiyam yang setelah rukuk. Nah, ketika sifatnya mutlak, itu ketika sifatnya mutlak, maka berlaku pada salah satunya yang jelas secara lafaz di dalam qiraah, yakni qiyam di dalam qiraah. Seperti tadi dibacakan dari Sahih Muslim. Kemudian ada iskal yang lain. Asy-Syaibani itu beliau pernah mengisyaratkan kepada, jadi ketika ada seseorang yang membahas tentang masalah qabd itu, beliau mengatakan bagaimana dengan duduk di antara dua sujud. Itu beliau lontarkan. Lalu bagaimana dengan duduk di antara dua sujud? Kenapa beliau melontarkan pertanyaan bagaimana dengan duduk di antara dua sujud? Karena duduk di antara dua sujud itu tidak ada nas yang menerangkan peletakan tangan di mana. Adapun nas yang mengatakan kemudian beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, itu di dalam tasyahud karena kelanjutannya wa asyara atau summa asyara bi isbaihi. Beliau kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi ketika lafaz peletakan ini, tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan, itu dalam tasyahud. Sehingga ketika pembahasan duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, itu tidak ada pengkhususan lafaz. Tidak ada pengkhususan lafaz peletakan tangan di mana. Begitu. Mahfum maksudnya? Siapa sudah nyambung? Artinya, apakah ketika tidak ada, apa ketika tidak ada tafsil rincian peletakan tangan di mana, akan menggunakan hadis ini Sahal bin Sa'ad ini? Mahfum ya? Hadis Sahal bin Sa'ad itu kan tidak ada kata-kata qiyam. Tidak ada kata-kata qiyam, berarti umum di seluruh juz bagian sholat. Apakah kemudian dikatakan disyariatkan bersedekap ketika duduk di antara dua sujud? Maklum ini. Nah, di situ pembahasan Syalbani. Pada kenyataannya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Pada kenyataan itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Lalu apa yang menjadi pendalilan kita di duduk di antara dua sujud itu meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, itu adalah jarianu amalil muslimin. Ya. Jadi apa yang diamalkan kaum muslimin dari dulu, dari dulu sampai sekarang, bahkan mereka melakukan amalan seperti itu dan tidak ada yang bersedekap, tidak ada yang bersedekap. Nah, itu pula yang menjadi pendalilan tentang masalah i'tidal jarian amali al-muslimin. Kan tadi dikatakan tidak ada perincian ketika i'tidal secara lafadz ya, bukan yang mukhtasar tapi yang aslinya yang di Sahih Muslim tadi, tidak ada perincian tangan bagaimana bersedekap atau irsal, maka kembali kepada jarian amal al-muslimin. Apa buktinya? Buktinya ya justru dari riwayat Imam Ahmad itu tadi. Iskal yang ditanyakan kepada Imam Ahmad adalah ada orang yang bersedekap gitu. Boleh tidak? Sehingga berarti yang dikenal ketika itu orang itu atau kaum muslimin di dalam itidal itu melakukan irsal. Hada sekedar menerangkan ya, biar kita ada pengetahuan. Adapun antum nanti mentarjih yang mana, maka tafadhal. Gitu. Baik. Kita lanjutkan saja. Jadi intinya kayak tadi, kalau mau berdalil dengan keumuman, apakah kemudian akan bersedekap ketika duduk di antara dua sujud gitu. Seperti itu yang disampaikan oleh beliau. Qala as-sujud. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan as-sujud sudah masuk dalam gerakan sujud. Sumakan sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir dan yahwi, yahwi itu al-huwi, al-huwi itu turun begitu ya. Turun untuk melakukan sujud. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu, dan beliau juga memerintahkan dengan hal tersebut bagi al-musi'a salatahu, orang yang kurang bagus dalam menjalani salatnya. Di sini ada faedah barangkali antum ingat yang pernah lewat di Umdatul Ahkam gitu kan, bahwa salah seorang sahabat radhiyallahu anhu itu menceritakan ketika menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kana atau kunna idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan fanaqa'u sujudan ba'dahu. Dulu kami, yakni para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan Allahu akbar, yakni dari itidal menuju sujud, ketika beliau bertakbir, lam yahni ahadun minna dhahrah, tak ada seorang pun dari kami para sahabat itu yang kemudian mulai untuk membungkukkan punggungnya. Hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud. Fanaqau sujud dan ba'dahu. Maka setelah itu kami baru sujud begitu. Itu yang tamamnya ya, kesempurnaan di dalam iktimam, di dalam mengikuti gerakan imam sampai seperti itu, sehingga jelas mereka aman dari ancaman mendahului gerakan imam, mendahului gerakan imam. Alayyashalladzina yarfa'u ra'sah qabla al-imam an yaj'alallahu suratahu aw yahawwila suratahu surata himar. Kata Nabi SAW, apakah tidak takut orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam, yakni ketika sujud begitu diangkat kepala sebelum imam, al-muhim dia mendahului gerakan imam, apa dia tidak takut nanti Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai, atau mengubah yuhawila di satu riwayat, atau mungkin ini syak dari rawinya, Allah akan mengubah rupanya seperti rupa keledai. Dan dinukilkan singkatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menukil bahwa ada salah seorang syekh ya, memberikan pelajaran kepada muridnya begitu, orang yang belajar kepadanya, kepada talibnya, selalu dari balik hijab, selalu dari balik hijab, yakni si talib ini gak tahu wajah syekhnya itu seperti apa. Sampai ketika dia sudah lama belajar kepada syekh tersebut kemudian mentanbih talibnya itu tadi, wahai anakku, jangan sampai kamu mendahului imam. Dulu kata dia bahwa dia itu merasa gak mungkin gitu, merasa sangat jauh kemungkinan kemudian rupa seseorang dia diubah menjadi rupa keledai. Kemudian dia bilang, kemudian dia mendahului gerakan imam, maka kemudian kamu lihat wajahku seperti sekarang ini. Dia buka hijabnya seperti keledai. Ada fihi ibrah. Wa amara bidzalika al-musi salatahu faqala lahu, maka Nabi SAW itu berkata kepada al-musi salatahu itu tadi, la tatimu salatun li ahadin minan nas, tidak akan sempurna salat seseorang hatta itu sampai dia mengerjakan. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, yaqula sami Allahu liman hamidah, sampai kepada ucapan beliau sami Allahu liman hamidah, Ini antum perhatikan yang santri yang belajar ya, dalam manajul bahas ini kan ada tiga titik kan. Apa artinya? Ada yang dipotong, ada yang diringkas, ada yang dipotong, tidak disampaikan. Jadi langsung kepada syahidnya. Sami Allah liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sampai dia tegak berdiri. Tuma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuma yasjud, kemudian bersujud. Hatta tatma'inna mafasiluh, sampai tuma'ninah, itu ruas-ruas tulangnya. Sampai tuma'ninah, ruas-ruas tulangnya. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau hendak sujud beliau bertakbir dulu. Wa yujafi yadaihi an janbaihi, dan beliau menjauhkan yadaihi, yad beliau ya, menjauhkan tangan beliau an janbaihi, dari kedua sisi badannya. Dari kedua sisi badannya dijauhkan begitu. Ini ketika mau turun tuh, turun sujud ini dijauhkan dulu. Jadi enggak dirapatkan terus turun ya. Dijauhkan. Tsumma yasjud. Kemudian beliau sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Dan terkadang ya, beliau juga mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Jadi ada sunnah begitu, ini riwayat An-Nasa'i dan Ad-Daruqutni begitu, wal mukhlas di dalam Al-Fawaid dengan dua sanad yang sahih kata beliau. Nah, kata Syekh Al-Albani, ini mengangkat kedua tangan ketika sujud itu bahkan sudah diriwayatkan dari 10 orang sahabat dan sekelompok dari salaf ya, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Tawus ya, dan anaknya Abdullah, Abdullah bin Tawus, Nafi' Maula Ibnu Umar, Salim Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, wa Abdullah bin Dinar ya, ini kan juga muridnya Ibnu Umar kan, wa Atha, kemudian juga Atha. Itu juga berpendapat dengan ini, yakni ada disunahkan untuk mengangkat tangan gitu. Angkat kedua tangan begini ketika mau sujud ahyanan, sesekali sekali angkat tangan ketika mau sujud. Qala Abdurrahman ibnu Mahdi, kata Abdurrahman bin Mahdi, hadza minas sunnah, ini termasuk dari as sunnah kata Abdurrahman bin Mahdi. Nah, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, yang dikisahnya beliau yang meminta Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menulis satu risalah sehingga kemudian dikenal kitabnya dengan Ar-Risalah. Tapi Ar-Risalah yang sampai kepada kita itu risalah yang kedua menurut tahqiq, yang anda ingat dia risalah yang kedua dan bukan risalah yang dikirimkan Asy-Syafi'i kepada Ibn Mahdi. Nah, jadi seorang imam meminta ya, dituliskan ilmu oleh imam yang lain. Ya, masya Allah sisi tawadhu mereka. Wa amila bihi imam sunnati Ahmad ibnu Hanbal, dan juga mengamalkan sunnah tersebut imam sunnah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Ini masih tentang mengangkat tangan ketika mau sujud tadi. Wa huwa qaulun an Malikin wa Syafi'i. Ini juga salah satu pendapat dari al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. هذا طيب نقتفي بهذا والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.